Tuhan jangan kau ambil nafasku sebelum ku bersujud padamu. Tuhan tolong panjangkan umurku. Aku ingin bersyukur padamu. Ajari aku mengenalmu. Ajari aku mendekatmu. Ajari aku untuk mencintaimu. Bisakah aku mengingatmu bila ku tak pernah bertemu? Ya, ku bisa hanya menyebut namamu. Tuhan, jangan kau cabut nyawaku sebelum sesat lagi jalanku. Ajari aku mengenalmu. Ajari aku mendekatmu. Ajari aku untuk mencintaimu. Oh, bisakah aku mengingatmu bila ku tak pernah bertemu? Aku bersyukur, aku.